Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdahu wa ni'matahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan mulia dilamanan salat, dan sekarang kita akan masuk ke kaidah ketujuh di dalam dakwah yang menisbatkan diri kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf. Halaman 329 atau 323. Berkata penulis, yang ketujuh menuntut ilmu syar'i. Salah satu prinsip dakwah salafiyah yang terpenting ialah memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, karena hal itu merupakan salah satu kewajiban syariat dan asas dalam dakwah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-18 yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah, yaitu yang berhak disembah, yaitu yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 108 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, keumuman ayat ini di dalamnya terdapat pujian terhadap ahlul ilmi, yaitu ulama, dan ilmu yang paling tinggi ialah ilmu tentang kitab Allah yang difirmankan Allah kepada Rasulnya. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah dan ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan mohonkanlah ampunan atas dosamu. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Fatir ayat 28, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang takut kepadanya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang mengenalnya. Karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui serta yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dengan nama-namanya yang indah semakin sempurna serta lengkap, maka setiap kali itu pula rasa takut itu semakin besar dan semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Adapun ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Imam Al-Auza'i, beliau wafat tahun 157 Hijriah, rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau wafat tahun 728 Hijriah, rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Kalau ingin tahu dakwah sunnah yang sesungguhnya, karena kita di zaman ini di zaman yang dakwah sunnah dengan yang non sunnah itu jadi samar-samar. Karena sebagian orang yang tidak berdakwah sunnah, casingnya sama, mirip, berjenggot juga, celana cingkrang juga. Tapi ada salah satu di antara sekian banyak pembedanya adalah kalau di dalam dakwah sunnah antum bisa lihat bahwa di dalamnya antum akan ditekankan untuk betul-betul belajar ilmu. Tidak seperti dakwah-dakwah yang lainnya yang para dai-nya menekankan untuk beramal terlebih dahulu meskipun tanpa ilmu. Maka kita lihat di antara mereka ada yang berdakwah dengan kejahilan, tanpa mengerti dari itu. Tetapi kalau ikut dakwah sunnah atau dakwah salaf, salah satu ciri khasnya adalah betul-betul disuruh belajar. Makanya ngajinya itu ngaji kita. Masing-masing pegang buku, disuruh untuk mencatat, bawa pena, disuruh untuk menyandarkan amal pakai dalil. Maka kalau dalam perdebatan antara yang sunnah dengan yang tidak sunnah, salah satunya mencorok adalah berdebat antara dalil lawan hawa nafsu atau akal pikiran semata. Nah, di sini disebutkan bahwa salah satu prinsip dari dakwah salaf adalah menuntut ilmu syar'i, baik muridnya maupun ustadznya. Meskipun sudah jadi ustadz pun, mereka harus tetap belajar bagi siapapun yang menisbatkan diri dalam dakwah sunnah atau dakwah salaf. Orang Arab mengatakan faqir syai' ila al-mu'ti. Orang kalau tidak punya sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu itu. Kalau seseorang tidak punya uang, maka dia tidak bisa ngasih uang. Kalau seseorang tak punya ilmu, maka tidak bisa dakwah, karena dakwah itu menyebarkan ilmu. Di sini penulis membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mungkin kita bisa gali. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 18. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim." Allah menyatakan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Para ulama kita yang menuliskan tentang keutamaan untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu senantiasa menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil untuk memotivasi orang belajar ilmu. Dengan istidlal mereka, kalau kita lihat di sini Allah menyatakan atau Allah bersaksi, syahida, siapa yang syahida? Allah. Kemudian diikuti dengan wal malaikat wal ulul wa ulul ilmi. Allah bersaksi, Allah menyatakan bahwa demikian pula diikuti dengan malaikat dan orang yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan menjadi seorang ahli ilmu. Karena seseorang yang menjadi ahli ilmu, Allah sejajarkan persaksian dia tentang Allah dengan Allah itu sendiri dan para malaikat. Kemudian di surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku yang mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kata para ulama kita dari kalangan ahli tafsir dan para ulama yang menuliskan tentang keutamaan menjadi penuntut ilmu, salah satu yang sering dibawakan dalilnya adalah firman Allah ini. Di mana sisi keutamaan penuntut ilmunya? Dari sisi perkataan Nabi yang disuruh oleh Allah, dikutip oleh Allah, ya, yaitu ad'u ila Allah ya'ala basirah. Yaitu aku mendakwahkan kepada Allah, maksudnya aku mengajak orang untuk kembali kepada Allah ala basirah, dengan ilmu. Ketemu gak? Berarti yang perlu distabiloi atau digaris bawah itu ada kata-kata ala basirah, yaitu dengan ilmu. Kemudian firman Allah, ana wa man ittaba'ani, aku dan kembali ke depannya ada kata sabili, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Maka kalau kita ringkas bahwa jalannya Nabi dan Rasul serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik adalah senantiasa mendakwahkan agama ini dengan apa? Dengan ilmu. Maka bukanlah jalan dakwah yang benar manakala dakwah itu dibangun tidak di atas ilmu, dan bukanlah dakwah yang antum boleh ikuti dan jangan diambil ilmunya. Padahal yang mereka berdakwah tapi tidak mengedepankan ilmu. Siapa yang mau mengatakan jalan saya adalah jalannya Nabi dan Rasul beserta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kalau mau dakwah belajar dulu. Karena kalau tidak di kalau tidak belajar terlebih dahulu langsung dakwah, biasanya nanti yang disebarkan adalah kebohongan, kadang penistaan atas nama Allah dan Rasulnya. Saya beri contoh, sebagian artis tobat dari artis tiba-tiba dakwah. Kadang-kadang perlu belajar bahasa Arab, tapi mungkin karena terbiasa, misalnya artis netron terbiasa untuk menghafal teks dan terbiasa untuk bicara lancar, karena kalau tidak lancar kan dikat. Nah, keterbiasaan untuk bicara lancar di depan kamera dengan orang-orang ini kemudian ditumpahkan ke dalam dunia dakwah. Bisa dengan mencari sebagian teks-teks kaji apa? Teks-teks ceramah atau khutbah, lalu kemudian naik di atas mimbar dan mulai berceramah. Kok ternyata asik ya? Lagi coba lagi. Lama-lama keterusan, mantan artis jadi apa? Jadi ustaz. Yang kadang-kadang dia tidak bisa untuk totalitas meninggalkan keartisannya. Misalnya keartisannya zaman dulu adalah gitaris, maka sambil dakwah sambil begitaran, jadilah satria begitar. Maka nanti kasihan jemaah kalau ada orang yang mau berdakwah tapi dia tidak belajar terlebih dahulu. Nanti kalau kata-katanya salah, istighlalnya salah, hukum yang dia sebutkan salah, maka dia sebarkan kepada orang-orang, kemudian yang mengikutinya banyak, maka dosa bagi dirinya karena menyebarkan yang salah ditambah dengan orang-orang yang mengikutinya. Maka kita katakan jangan belajar sama mereka. Dari yang pentolan-pentolannya adalah dimulai dari dunia keartisan dan diketahui baru tobat belum lama tiba-tiba jadi gaya. Bukan apa-apa, kasihan mereka nih kalau kita ikuti nanti. Orang ibarat kalau sudah terkenal itu seperti burung, kalau sudah di atas terbang susah untuk turun kembali. Nanti kalau sudah terkenal, sudah terlanjur dicap sebagai dai, untuk merendahkan diri kembali susah. Makanya waktu di kajian Hayya Talib ini saya pernah contohkan, saya contohkan berdasarkan yang ditulis oleh penulis ini, bahwa kalau kita sudah jadi pemimpin biasanya sulit untuk belajar. Kenapa sulit untuk belajar? Karena satu, gak ada waktu; dua, mahal. Maka gak ada waktu buat presiden untuk belajar TOEFL lagi, meskipun anggaplah bahasa Inggrisnya kurang. Tapi kalau mau turun ke bawah ikut kelas di GAC, di B, ya, atau ikut IF, ikut kelas, gak ada waktu. Dan bisa jadi karena malu. Nah kalau sudah jadi ustaz baru disuruh belajar tajwid, susah. Sudah terlanjur jadi dai terkenal di sana kemari, pamfletnya beredar di Facebook, di Instagram, kemudian disuruh untuk belajar bahasa Arab, itu kayak ngajarin kodok berenang tuh tante. Saya udah jadi kodok, masa disuruh ikut kelas renang? Perasaannya dia, ya, padahal dia adalah cicak yang tenggelam. cuma dia berasa apa? Berasa kodok. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang jika kamu tidak tahu. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menjadi seorang penuntut ilmu dan menjadi dai yang berilmu. Kenapa? Karena ada perintah Allah untuk merujuk kepada dirinya. Ada rekomendasi khusus dari Allah bagi orang-orang yang punya ilmu, agar orang-orang awam yang kekurangan ilmu bertanya kepada mereka dalam segala masalah. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tadi disebutkan menyatakan bahwa keumuman ayat ini di dalamnya terdapat pujian bagi ahli ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah tentang kitabullah yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulnya. Di dalam ayat ini ada pujian oleh Allah bagi orang-orang untuk pujian oleh Allah untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Contoh simple misalnya gini, kita sekolah, kemudian kita bertanya kepada guru-guru, kakak kelas yang saya bisa tanya-tanya ini tuh siapa sih? Maka ibu gurunya bilang, coba kamu datangin Mas An, itu pintar, kamu bisa dapat banyak bahan darinya, kamu belajar darinya. Ini menunjukkan pujian secara tidak langsung maupun langsung dari guru kepada siapa? Kepada nama yang direkomendasikan. Dan Allah merekomendasikan di dalam firman-Nya tadi, kalau kau tidak tahu, tanya siapa? Tanya orang yang berilmu. Ini berarti Allah merekomendasikan mereka. Maka dan tidak bisa menjadi orang yang menjadi ahli ilmu kecuali dengan cara belajar terlebih dahulu. Saya contohkan yang lain. Di sini tadi misalnya yang lain adalah mantan-mantan pendeta dan biarawati. Saya katakan jamaah yang dimati Allah, kalau ada orang baru masuk Islam maka jangan disuruh ceramah. Maka stop mulai dari sekarang, seruan saya kepada siapapun yang mendengar, dengan jangan lagi ada istilah dalam dakwah ini dibawakan oleh Ustaz Mu'allaf. Di situ banyak kesalahan. Kesalahan yang pertama, mu'allaf itu artinya seseorang yang ingin dilembutkan hatinya, seseorang yang ingin ditaklukkan hatinya, atau seseorang yang goyah lalu kemudian mau dikuatkan. Itu namanya apa? Mu'allaf. Contohnya ada orang baru masuk Islam, teman kita, kemudian dia goyah karena dia dapat tekanan-tekanan dari keluarganya. Keluarganya bilang, kamu keluar dari rumah sini, jangan kembali lagi. Atau mulai hari ini kamu, kita keluarkan dari kakak, kita coret dari surat wasiat. Atau teman antum kuliah, dia sedih. Kalau antum tanya, kenapa antum? Kok saya lihat murung. Dia bilang, sebenarnya saya baru masuk Islam. Dan bapak-bapak saya bilang, jangan minta uang kuliah lagi sama saya. Contoh yang lain misalnya, ada orang belum masuk Islam, tapi saya tanya-tanya, sering nanya-nanya, kalau sholat itu enak gak sih? Kalau jadi orang Islam itu enak gak sih? Kalau sunat itu sakit gak? Karena dia tahu kalau orang masuk Islam harus apa? Sunat. Nanti gimana ya? Kalau berjilbab itu gimana? Dia sering tanya, kita tanya, kenapa mau masuk Islam? Saya pengen, cuman saya masih ragu. Berarti ingin ditaklukkan nantinya, itu namanya apa tadi? Mu'allaf. Contoh yang lain misalnya ada preman. Preman ini suka mengganggu. Kemudian ingin kita taklukkan hatinya dengan cara kita dekati, kita sering beri makanan, kita beri dia zakat. Ini namanya mu'allaf. Orang yang ingin ditaklukkan hatinya, ingin ditegakkan, atau ingin direnggutkan. Nah, kalau sudah jadi ustaz, kamu pantas untuk dikatakan mu'allaf. Dari sisi mana dia mau ditaklukkan? Ustaz mu'allaf. Kenapa dia menjadi nama mu'allaf? Iya, karena dia baru masuk Islam. Anda keliru. Orang baru masuk Islam, kalau langsung ceramah itu namanya sudah bukan mu'allaf. Kenapa? Karena hati sudah mantap. Saking mantapnya ceramah. Dia tidak? Tidak. Nah, terus bagaimana menamakan ustaz mu'allaf? Dari sisi istilah saja sudah salah. Ustaz. Kesalahan yang kedua adalah ustaz yang aslinya pendeta atau aslinya biarawati kemudian jadi ustaz. Kalau mereka tidak belajar terlebih dahulu, nanti mereka akan beristidlal dengan injil. Maka nanti di dalam masjid bisa jadi yang dibacakan adalah injil-injil yang mencocoki Islamnya misalnya. Ya, karena di dalam kamu Matius berapa, Markus apa? Saya tidak dapat begitu itu. Tapi istidlalnya ke arah sana. Kenapa? Karena memang belum membaca Quran. Jangankan menghafal, membaca begini saja belum bisa. Saya beri contoh. Mungkin teman-teman sering dengar. Dan kata-kata saya mungkin sering dengar ini sudah sering dengar juga. Ya, karena itu saja pengalaman yang saya pernah ada. Waktu awal Namirah dibangun Masjid Namirah sekitar tahun 2009 saya i'tikaf di sana. Kemudian di suatu subuh ada ustaz yang mengisi kajian subuh dan saya diberitahu bahwa itu adalah ustaz mu'allaf. Saya bilang sama mereka, istilahnya saja sudah salah. Enggak ada ustaz mu'allaf. Mu'allaf itu goya-goya. Kalau sudah jadi ustaz itu namanya bukan mu'allaf lagi. Ya, kemudian dia ceramah. Kemudian mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia mengatakan dulu nama saya semacam-macam itu. Petrus, Markus, Saturnus, Uranus. Semacam-macam itu. Kemudian dia mengatakan adapun sekarang nama saya adalah Ali. Kenapa nama saya namakan diri saya Ali? Karena di dalam Islam itu ada dua ahli yang berjasa. Ahli yang pertama adalah yang pernah menggantikan Nabi di atas tempat tidurnya ketika akan dibunuh oleh orang kafir. Dan ahli yang kedua itu adalah yang menjadi menantunya Nabi. Padahal ahli yang itu juga yang waktu kecilnya menggantikan Nabi di atas tempat tidurnya, waktu dewasa menikahi siapa? Anaknya Nabi jadi menantunya. Saya bilang, ya Allah, ini sudah yang aku bilang. Ada orang jahil, belum nanti apa-apa, dia sudah ceramah jadinya begini. Kemudian membawakan cerita-cerita di Madinah ada begini dan itu yang saya ketahui enggak seperti ini. Ada seorang ustaz dan juga enggak usah sebut nama. Karena terkenal, ada pun yang tadi tidak terkenal. Ustaz yang terkenal di Jakarta pernah menulis waktu awal-awal dia jadi ustaz sekitar tahun 2004. Saya pernah lihat bukunya di salah satu pameran di Yogyakarta. Beliau menuliskan bahwa keyakinan Nabi Isa akan turun di akhir zaman itu harus dihapus dari akidah umat Islam. Karena itu akan membenarkan umat Nasrani. Padahal tidak seperti itu. Keyakinan Nabi Isa akan turun datang dari Nabi lagi. Dari Allah terus lagi. Kita cukup beriman. Bagaimana menghapuskan keyakinan yang justru datang dari Allah terus lagi. Adapun katanya itu nanti bisa membenarkan keyakinan umat Nasrani, kita jawab salah. Nabi Isa turun sebagai Nabi. Sedangkan kalian turun sebagai penghapus dosa-dosa dan kalian meyakini dia sebagai anak Tuhan. Kami tidak pernah menyebutkan Nabi Isa kecuali sebatas bahwa dia adalah Nabi dan Rasul. Ini menunjukkan memang bahwa di dalam dakwah sunnah, dakwah salaf, ilmu itu nomor satu, retorika nomor tujuh. Maka sebagai seseorang yang mengatakan dirinya mengikuti dakwah sunnah, maka dia tidak memperhatikan retorika sebenarnya. Yang paling utama bagi dia apa? Ilmu, konten. Ada pun orang di zaman sekarang, mereka lebih tertarik pada casing kemasan-kemasan. Kemasan retorika, ya, yang bicaranya mungkin meyakinkan. Kemudian misalnya ada kajian, kemudian ada MC-nya orang terkenal. Orang tertarik ramai ke arah sana. Ustadz yang ustadz nasional datang ramai. Ustadz yang ustadz lokal sepi. Di surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan mohonlah ampun atas dosamu. Di sini menunjukkan bahwa seseorang itu haruslah berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Untuk antum yang badannya lebih kecil dari saya, khusus yang badannya lebih kecil dari saya, ini ada koko, baju koko baru. Yang bisa jawab, angkat tangan, nanti saya melihat. Dari mana ayat ini menjadi dalil ilmu dulu baru beramal? Karena ayat ini ayat bukan ini. Ketimbang. Hah? Ini lagi jawab. Nanti kalau dia dapat benar, itu jawab pasti. Dari mana pak? Sebelum beribadah terlebih dahulu. Mana ibadah? Salah. Saya ini salah. Cara mendalilkannya? Kurang sedikit lagi. Ayo masih ada kesempatan. Nanti kalau ternyata enggak ada berarti aku yang dapat. Karena jawaban itu lebih pas daripada Lisa. Ada? Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini adalah ayat yang menunjukkan ilmu terlebih dahulu sebelum beramal? Jawabannya Allah mendahulukan kata fa'alam, maka ketahuilah sebelum kata wastafir, minta ampunlah. Minta ampun itu adalah amal, dan didahulukan kata ketahuilah sebelum amal. Itu sama enggak? Sama. Sedikit-sedikit. Lebih cocok yang sebelah sana. Cuma mungkin dia dengar aku dulu, mungkin dia perbaiki. Kalau Pak, kapan-kapan ya. Allah juga berfirman di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan seseorang berilmu maka dia akan takut kepada Allah. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, laisa al-'alim bikathrati sanad. Bukanlah seseorang yang dikatakan berilmu yang menghafal banyak riwayat. Tetapi walakinnal 'ilma bi khasyatillah. Tapi yang namanya seseorang yang takut kepada Allah, yang berilmu itu adalah yang takut kepada Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang takut kepadanya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang mengenal Allah. Karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui serta yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dengan nama-nama yang indah, maka semakin pula sempurna dan lebih lengkap pengetahuan ini, maka semakin tumbuh juga rasa takutnya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah dari hadis, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Perlu diperhatikan, tidak ada kata-kata wa muslimatin. Karena sebagian orang ada yang suka menambah menjadi talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Padahal di dalam bahasa Arab cukup mengucapkan muslim, maka tercakup di situ jenis yang menjadi lawannya. Siapa itu? Muslimah. Adapun ilmu yang dimaksud di sini jemaah, di dalam dakwah salaf, di dalam dakwah sunnah, yang dimaksud dengan ilmu itu bukan sembarang ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk dalam keyakinan, akidah, atau amalan-amalan anggota badan, fikih ibadah, juga bagaimana ya, interaksi kita dengan sesama kita dalam fikih muamalah. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Saya teringat waktu saya pertama kali ngisi daur di Palangkaraya. Jadi di kertas-kertas pertanyaan itu ada sebuah kertas yang panjang dan terketik di print. Berarti ini kan nulisnya dari rumah, ya kan? Masa iya dia kasih bawa printer? Saya baca di kertas itu besar. Masya Allah, ini ditulis di print. Berarti ini niat banget nulisnya. Di situ tulisannya adalah intinya mengkritik tulisan salah seorang ustaz kita, yaitu Ustaz Ami Nur Faiz, mengkritik tulisan beliau di Konsultasi Syariah yang inti ujungnya adalah bukankah Allah itu Maha Adil? Bila Allah itu Maha Adil, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa bahasa Arab itu lebih utama daripada bahasa yang bukan bahasa Arab. Itu kata penanya. Saya bilang gini, maaf saya malas untuk menjawab pertanyaan ini karena terlalu panjang sekali. Kemudian yang bertanya, yang men-spread itu, dia bertanya, Ustaz, Ustaz, saya bikin itu panjang-panjang, tolong dijawab. Itu saya lihat, bapak-bapak kira-kira umur 60. Oh, saya lihat ke sebelah sana, karena tempatnya ada pintu di sebelah sana. Ya, gimana Pak? Tolong dijawab. Tolong, saya butuh jawabannya. Oke, saya jawab. Allah Maha Adil, Allah yang ngomong. Dan kita yakin itu semua. Allah ciptakan bahasa Arab lebih utama, lebih unggul daripada bahasa yang selainnya, itu kenyataannya. Bukankah banyak dalam kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Arab? Itu tidak? Bukankah bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa asing yang menunjukkan bahasa kita memang bahasa miskin? Apakah yang namanya adil itu harus setara? Tidak. Apakah yang namanya adil itu harus semuanya kaya? Jawabannya tidak. Kita diciptakan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, ya atau tidak? Apakah Allah tidak adil? Jawabannya tetap adil. Nah sekarang ke bahasa, maka bahasa pada kenyataannya bahasa Indonesia ini bahasa miskin. Anda dapat kata administrasi dari mana? Hah? Bahasa kursi dapat dari mana? Kalam, firasat, filsafat, sosial, kultur, perspektif, itu semua dapat dari mana? Dari bahasa asing, menunjukkan bahwa bahasa kita memang bahasa yang miskin. Allah Maha Adil itu keyakinan saya, bahwa bahasa Arab itu unggul, itu pun keyakinan saya. Buktinya, bila kita menggunakan bahasa Indonesia, saya mau pergi ke pasar bersama teman saya yang berpakaian warna hijau dan seterusnya. Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia bisa banyak kata, dalam bahasa Arab mungkin sedikit saja. Contoh, saya sudah makan. Tiga, berapa kata? Tiga. Dalam bahasa Arab cukup satu. Akal. Selesai. Katakanlah wahai saudara laki-laki. Hanya kau dalam bahasa Arab apa? Kul. Karena kalau katakanlah wahai saudaraku yang perempuan, maka dalam bahasa Arab adalah kuli. Memang bahasa Arab itu kaya. Hanya dengan sedikit banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya perkataan jawabnya mengkali. Kalimat beliau itu dikit tapi maknanya banyak. Kalau digali membuncah faedahnya. Gitu Pak. Nah, terus beliau mengatakan, tapi bukan begitu, gini, saya ini doktor dalam bidang bahasa. Apa itu? Panggil kamu. Saya doktor bidang bahasa. Ya, saya doktor begini. Terus akhirnya dia karena tua, saya bilang, jadi dengan banyak berdebat, soalnya itu kenyataannya. Ya. Dan ini masjid, dalam bahasa, dalam masjid yang diakui sebagai ilmu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul. Apa yang datang di dunia bahasa itu ada di dunia kampus, bukan di masjid. Kalau Anda mau berdebat dengan saya, maka debat dengan ini, dia sendiri. Pakai ilmu yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Kita gak bakal ketemu kalau saya pakai Al-Quran dan Sunnah, terus Anda lawan dengan masalah yang lain. Kayak saya gimana ya? Tentang ekonomi. Oh, seperti saya ngisi di Polres dua minggu yang lalu. Saya ngisi di Polres 2 minggu yang lalu, hari Kamis. Saya bicara tentang model-model gorong di Indonesia. Kemudian ada yang pertanyaan pertama. Silakan ada yang bertanya. Angkatlah satu orang kalian. Ustaz, saya mau tanya. Ya, silakan. Kesini karena saya ikutnya jadi di balik kerjaan sedikit. Ya, silakan. Di dalam kita berbisnis apa tidak boleh memperhitungkan resiko? Silakan. Ya. Di dalam bisnis boleh menghitung resiko. Terus saya kasih contoh. Contohnya misalnya antum jualan nasi kuning. Apakah antum bikin satu bak berpasti habis? Jawabannya tidak. Bisa jadi basi, ya kan? Berarti resiko yang mana? Resiko basi, manakala tidak ada yang beli. Bolehkah untuk perhitungkan? Ah, kalau modal kan modalnya 5.000, terus biaya saya tenaga kan jadinya 7.000, biaya ini kan jadinya 8.000, terus jadi 10.000, tak tambahin 1.000 untuk mengganti, siapa tahu ada yang tak laku, atau naikkan jadi 13.000. Memasukkan unsur biaya resiko boleh, nggak masalah. Tapi menjual resiko nggak boleh. Emang maksud saya bermain dengan model asuransi, waktu itu yang saya bicarakan adalah asuransi. Misalnya Anda membayar premi 10.000, tapi sampai mati rupanya Anda juga nggak sakit-sakit. Jadi itu asuransi kesehatan nggak pernah terpakai. Saya lagi menjawab, dia ngomong sendiri. Setelah saya selesai, nanya lagi, Ustaz, sabar Ustaz, gini-gini. Gini Ustaz, tapi kan begini. Saya tanya balik. Saya tanya balik. Mohon berikan contoh. Karena pertanyaan Bapak global, resiko yang mana? Coba berikan contohnya. Misalnya itu proyek, proyek yang mana? Proyek tender, tender yang mana? Tender, tender yang mana? Terus saya bilang, karena tender bangunan gak sama dengan tender alat tulis. Ya itu tidak? Yang mana? Oh, tidak jadi, tidak jadi. Dalam hati saya, untung bintang. Kenapa dia bintang? Saya bilang bintang, karena dia berhenti. Kalau dia bodoh, dia lanjutkan. Dia akan lanjutkan pertanyaan dan akan semakin kelihatan bodohnya. Untungnya dia bintang, oh sudah, saja. Selesai. Maka saya pun berhenti. Karena kajian terbatas, saya tidak mau melayani dari sana, hanya sana. Tapi seandainya jadi, tanya lagi, kita kejar lagi dengan pertanyaan. Ketahuan ada orang yang bukan mau menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu, ya Ustaz saya mau tanya apa hukumnya, terus jadi ngel. Gitu. Ustaz kalau ini gimana? Itu kalau mau menuntut ilmu. Tapi kalau apa, kalau ini gimana? Oh kalau ini gimana? Loh kalau ini? Setelah itu, setelah selesai itu, langsung berbalik, hadap belakang, di dinding yang kok. Oh iya, iya, iya, iya. Untungnya kita dengan cara berhenti dari pertanyaan. Kalau mau dilanjutkan, maka selesai jangan dengan perkataan. Saya ini di masjid, duduk di sini, untuk ngajar ilmu agama. Yang namanya ilmu adalah perkata Allah dan Rasul. Bila saya berikan kepada Anda haramnya asuransi dengan dalil dari Al-Quran Sunnah, maka Anda silakan jawab saya dengan catatan, jangan jawab saya dengan ilmu ekonomi. Jawab saya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena kita bicara dalam konteks ilmu agama. Beda kalau kita ada di ruang lingkup kuliah fakultas ekonomi. Terus saya berikan Anda dalil, maka Anda berkuasa di kelas ini. Paham? Seperti pernah juga waktu saya PNS dahulu, waktu LPJ, Latihan Prajabatan. Kemudian berdiskusi dengan para PNS ini, calon PNS, karena masih 80% dan selesai LPJ akan diangkat jadi 100%. Kemudian ada yang mulai berbicara soal proyek-proyek, bagaimana hukum PNS menerima duit proyek. Ada yang bicara dengan nafsu ini, itu boleh, yang penting ikhlas. Ada yang bicara dengan. Kemudian saya mengatakan, saya boleh bicara. Kalau Anda bicaranya dalam konteks ilmu umum, Anda boleh silakan dulu. Tapi ketika tadi Anda bicara soal agama, maka itu ranah saya. Saya katakan hukumnya haram. Mohon maaf kepada yang Kristen, mohon maaf kepada yang Hindu, karena saya ingat ada satu yang Hindu, ada beberapa saya yang selain. Mohon maaf untuk yang Kristen dan yang Hindu, karena kami saya bicara dalam ranah agama Islam, karena ada yang Islam tadi bicara atas nama Islam. Saya katakan Nabi SAW hukumnya haram. Karena Nabi SAW mengatakan hanya dari haidain umman ghulun. Apabila ada pegawai yang sudah diberikan sejumlah uang sebagai bayaran gaji, lalu kemudian dia punya klien atau punya orang yang dia layani, kemudian dia terima uang lagi dari yang dia layani, maka itu adalah pengkhianatan, kata Nabi. Silakan kalau ada yang menanggung. Selesai, tidak ada yang bisa jawab. Maka jamin dari mati Allah, bila kita mau konteks bicara-bicara agama, hanya keluar dalam Al-Quran dan Sunnah. Bila antum lagi bicara dalam Al-Quran, bicara masalah agama, tidak keluar Al-Quran Sunnah, maka iman tidak akan terpakai. Bahasa tegasnya tidak laku. Setiap dakwah yang tidak dibangun di atas Al-Quran Sunnah tidak laku. Makanya banyak dai-dai yang senior di zaman sekarang, mereka sudah tidak terpakai di masjid-masjid. Alasannya? Karena jualan dakwahnya tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena orang ketika duduk mencoba untuk mencari ilmu, tidak dapat. Dapatnya pendapat, bukan dalil. Sementara agama ini dalil atau pendapat? Dalil. Dan yang boleh berpendapat hanya yang kalangan ahli. Itu pun pada masalah yang belum diketahui, yang belum diketahui nas. Seperti masalah-masalah kontemporer, muamalah kontemporer, benda-benda kontemporer atau hukum konsumsi yang menggunakannya. Terakhir di sini disebutkan oleh Imam Al-Auza'i bahwa ilmu itu yang kita dapat dari para sahabat Nabi. Maksudnya adalah yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah yang pernah diajarkan Nabi. Maka jawab yang dirahmati Allah. Apabila ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada dua tafsirnya, satu tafsiran para sahabat dilawan dengan tafsir orang di zaman sekarang, maka buanglah tafsir orang di zaman sekarang. Karena mereka tidak lebih pintar dari para sahabat tadi. Ya atau tidak? Logika yang sangat mudah. Antum ketemu saya. Bahkan antum hari-hari kita berinteraksi. Saya punya pengajian misalnya 4 dalam 1 minggu. Di antara antum ada ikut semua, ada ikut 3. Kita ketemu di parkiran. Kita bisa chattingan. Sholat di waktu kita ketemu dengan teman-teman yang dari saya notice. Pertanyaan saya, manakah yang lebih menangkap apa yang saya omongin, teman-teman yang ketemu atau yang di Facebook? Yang ketemu. Logika yang sangat mudah. Ini Nabi SAW di depannya para sahabat. Ada orang di zaman sekarang 1400 tahun sejak Nabi hijrah, dia baru muncul, baru lahir, terus dia mengatakan saya lebih pintar dari para sahabat. Padahal dia 1400 jaraknya, 1400 tahun dari sejak Nabi SAW hijrah, bahkan sejak Nabi wafat. Dan para sahabat yang dulu langsung di hadapannya Nabi, belajar menimba ilmu langsung dengan Nabi, berinteraksi hari-hari dengan Nabi, bergandengan dengan Nabi, perang bersama Nabi, salat bersama Nabi. Dan mereka mengatakan A, lalu kita bilang tidak, menurut saya B. Kita katakan bodoh. Pada bodoh merokap, jahil merokap. Ya. Apa itu bodoh merokap, jahil merokap? Sudah bodoh, enggak tahu, enggak sadar diri, mau diri bodoh. Kalau ada orang bodoh, diam-diam aja. Itu namanya jahil basir. Apa namanya? Jawabnya itu jahil basir. Maksudnya bodoh biasa. Kenapa kamu diam aja? Enggak tahu kan? Tidak tahu. Itu jahil basir. Sadar diri, dia enggak tahu. Dan setiap dari kita itu jahil basir. Dalam banyak masalah. Kita tidak. Dan itu bagus. Yang penting mau belajar. Jangan jadi bodoh, jangan merokok. Sudah bodoh enggak sadar diri bodoh. Sudah bodoh ngomong lagi. Ya. Seperti seorang yang mana waktu saya mau pulang dari Arab Saudi, pulang maksudnya betul-betul selesai S2, mau pulang ke Indonesia, meninggalkan Saudi. Namanya final exit, khuruj niyyah. Saya mampir di sebuah toko, toko orang Indonesia, kita namakan toko Cianjur. Di kota Riyadh. Saya belanja, terus saya bilang, bang, ada enggak duitnya bang? Nanti soalnya begini-begini. Tiba-tiba ada sopir dua orang ngomong, begini, mau kemana Ci? Maksudnya saya, haji aja. Mau kemana Ci? Anu pak, mau kurus Riyadh. Oh, kurus Riyadh. Di mana rumahnya? Di Balikpapan. Oh, Sumatera. Satu gitu. Yang satu ngomong, bukan Sumatera, itu Sulawesi. Ya, yang ini dari timur kau semua. Bu, kalau nggak tahu tuh nanya, dan kau kan dari mana, ya kan? Jadi kita tuh jahil pasir. Aduh. Itu contoh jahil orang. Sudah nggak tahu ngomong, jadi kelihatan melihat bodohnya. Nah kalau ada orang mengatakan dirinya, saya ini lebih pintar dari para sahabat, menurut saya ayat ini tafsir anu, itu jadi melekat. Karena tidak sadar diri. Sebagian ilmu agama hukumnya wajib ain. Sebagian ilmu agama hukumnya sunnah. Adapun ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu kedokteran itu hukumnya fardhu kifayah. Bagaimana cara bisa membedakannya? Mungkin ringkas. Contoh ilmu agama yang wajib ain, misalnya belajar mana sih bagi yang mau pergi haji atau umrah. Karena dia mau beri ilmu, itu tidak. Contoh ilmu yang wajib ain adalah ilmu tentang sholat. Karena setiap dari kita 5 hari, 5 waktu dalam sehari, sholat. Ini ilmu wajib ain. Ada ilmu yang sifatnya sunnah. Misalnya ilmu tentang manasik haji atau umrah bagi yang belum mampu. Memang misalnya dia tidak punya uang sama sekali. Terus ada ilmu tentang manasik. Maka dia tidak wajib mempelajari. Mempelajari hukumnya sunnah. Ada ilmu kedokteran, ilmu pertanian, perdagangan, ini adalah fardhu kifayah. Hendaknya dari seluruh kaum muslimin harus ada yang mempelajari, harus ada yang menguasai, supaya kaum muslimin yang lain bisa mendapatkan manfaat. Kita bayangkan kalau semuanya masuk pesantren, tidak ada yang belajar elektro, tidak ada yang kerja di PLN. Kalau mati lampu siapa yang baik? Tidak ada sama sekali yang belajar tentang pemerintahan, maka kita bisa dijajah. Tidak ada yang belajar tentang ilmu persenjataan, pertahanan. Kalau kita diserang, kita bingung. Jadi ilmu-ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu perdagangan dan lain-lain, ini hukumnya fardhu kifayah. Harus ada dari kamu kaum muslimin yang mempelajari. Tapi jangan juga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Apa hukumnya membuat konten dakwah diambil dari website Ahlussunnah seperti Al-Manhaj, Rumaiso tanpa membawa pendapat kita? Jawabannya tidak mengapa. Setiap orang itu bisa berdakwah dengan apa yang dia mampu. Tapi dengan catatan tidak boleh menyandarkan yang bukan punya kita kepada diri kita. Misal, artikel itu antum ambil dari website. Kemudian di bawahnya antum kasih nama antum. Yang nulis ustadz yang lain, yang punya nama siapa? Antum yang di bawah. Maka ini adalah pengkhianatan dan mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Maka antum boleh mengambil konten-konten dakwah dari website-website demikian, tapi bila antum sebarkan, maka di bawahnya cantumkan sumbernya. Ya. Boleh antum tulis di repost oleh nama antum. Tapi kalau hilang websitenya, terus di bawahnya nama antum, fulan, maka itu namanya plagiat, berkhianat. Dan saya dapati ada sebagian da'i-da'i, walhamdulillah bukan salafi, yang begitu. Yang kalau saya sebut namanya, antum langsung ketawa. Ya. Ketahuan dulu, sering memplagiat, ya, sering melakukan plagiat. Mencomot beberapa artikel dari website yang lain, cuma diganti-ganti saja sedikit-sedikit. Ya. Sementara dia tidak tahu bahwa di dunia ini ada mesin untuk mencetak sebuah tulisan itu plagiat atau bukan. Kami di kampus dulu, di kampus dahulu, ya di antara apa namanya syarat untuk bisa lulus, maka tidak boleh ada plagiat di situ. Ya misalnya membuat latar belakang tapi kok mirip dengan, misalnya sekian persen dari kata-katanya mirip dengan yang lain. dengan sebuah software untuk mengeceknya. Bila ketahuan maka ditolak, di reject. Saya punya teman Mesir yang gak jadi wisuda tahun itu karena diketahui setelah di, setelah dia apa, defense apa ini? Sidang ya, setelah sidang ujian ditanya kemudian dicocokkan, ini banyak plagiatnya, kata-katanya cuman berganti sedikit-sedikit ya. Apalagi kalau seorang dai, plagiat dari tulisan orang itu sangat menjatuhkan harga diri, sangat memalukan dan berdosa dengan plagiarisme yang dia lakukan. Apakah berdosa juga kalau pasang profil WA gambarnya kartun manusia? Jawabannya iya. Karena kalau kartun manusia yang kita pasang, orang namanya avatar kalau nggak salah, avatar diri kita, ya, maka ini ada unsur pembuatan sebuah gambar dengan cara menirukan. Sementara yang masih diperbolehkan adalah yang sifatnya seperti cermin. Itu pun dengan penggunaan yang sangat terbatas. Tidak setiap hal ya, kita gunakan misalnya foto. Bagaimana dengan bekerja di sebuah perusahaan dan di rumah juga ada usaha? Apakah termasuk berkhianat dan dalam pekerjaan juga? Apabila antum punya sebuah pekerjaan dan antum punya usaha yang sejenis dengan pekerjaan tersebut, antum akan dikatakan berkhianat apabila pekerjaan yang harusnya antum kerjakan di rumah antum bawa ke kantor dan dikerjakan di jam kantor. Bila terpisah boleh. Misal antum bekerja sebagai desainer di sebuah perumahan, developer. Antum punya usaha yang lain di rumah, ada orang konsultasi sipilnya, ada orang konsultasi desainnya. Ya. Maka ini boleh dengan syarat itu pekerjaan nanti tidak antum bawa ke kantor. Harus terpisah. Paham ya? Apa hukum menerima tip atau makanan dari klien yang kita layani? Untuk PNS tidak boleh. Bila diberi, maka tolak. Karena ini adalah bentuk suap. Adapun di dunia swasta, maka antum bisa izin kepada ownernya perusahaan yang tempat antum bekerja. Saya beri contoh yang lain. Seorang guru, apabila dia PNS, kemudian dia menerima oleh-oleh dari wali murid. Bila dia PNS, maka itu adalah suap. Kita hukumi haram, karena akan sangat potensi guru tersebut akan pilih kasih dan mulai menumbuhkan tumbuh cinta pada anaknya wali murid yang ngasih-ngasih. Ya atau tidak? Itu kalau di PNS. Kalau di sekolah swasta, karena ini sama, yaitu guru kliennya adalah siapa? Jemaah. Guru itu klien siapa? Murid, bukan wali murid, murid. Ya. Kalau di swasta maka sama. Maka untuk swasta, bila seorang wali murid memberikan makanan, maka harus ditolak. Bila tidak ditolak, maka harus kasih ke yang lebih tinggi daripada sekolahnya. Misalnya yayasan. Contoh, Sekolah Cahaya Ilmu di bawah Yayasan Thaif Al-Mansur. Wali muridnya, misalnya wali murid kelas 3, si Abduh, dia mama bapaknya baru datang dari Jogja bawa bakpia. Terus kata mamanya, "Duh, kasih mama, kasih gurumu ya, Ustaz Fulan." Maka hukum bakpia itu apabila dimakan sendiri oleh ustaznya, maka makan harta khianat, ghulun, makan harta haram. supaya tidak jadi haram, maka ustadznya setelah menerimanya, harusnya enggak diterima. Tapi dia mengatakan, saya tak boleh terima. Serahkan saja kepada Ustadz Yusuf sebagai perwakilan dari yayasan. Atau serahkan kepada Abu Tofa sebagai ketua yayasan. Nanti setelah diterima oleh Ustadz Yusuf atau diterima Abu Tofa, baru diserahkan melalui kepala sekolah untuk dibagikan kepada seluruh guru. Bahkan kalau perlu ditaruh di meja yang anak-anak pun bisa makan. Paham? Kalau dikasih hanya ke wali murid itu, kepada wali kelas itu saja, maka dia makan harta khianat. Kenapa? Sangat potensi nanti dia sayang sama Abduh. Duh, gimana kabarmu nak? Apa kamu? Kamu dosa? Jangan ngomong sama yang lain begitu. Sama Abduh, baru pintar. Gitu. Kamu gak belajar kak? Iya. Kamu sakit kak kemarin? Oh iya. Kamu gak belajar nih pasti. Gitu. Untuk yang gak ngasih, marah-marah kepada Abduh, lembut-lembut. Nanti ada akan apa? Pilih kasih jadinya. Ya. Nanti kalau Abduh nilainya dari 10 hanya dapat 3, sementara itu syarat kelulusan di rapotnya 3, dikasihnya jadi 6. Kenapa? Bakpia. Paham ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.